قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحق إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الإمام البخاري في صحيحه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن، وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. Simpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemilik kebahagiaan dan ketenangan, samudra kelembutan di alam semesta bagi segenap ciptaan, samudra kasih sayang yang menebar kasih sayang di segenap kehidupan, sehingga cinta dan kasih sayang tumbuh berada di dalam setiap jiwa seluruh ciptaannya, sampai kepada bebatuan dan hewan-hewan yang seakan-akan mereka itu tidak mempunyai perasaan, bahkan justru perasaan mereka jauh lebih kuat dari kita yang tampaknya selalu bisa bergerak. Benda-benda mati yang tidak bisa bergerak itu justru mereka tampaknya jauh lebih khusyuk daripada kita. Wa qala ta'ala: law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Jika Allah turunkan ayat-ayat Allah ini di atas puncak sebuah gunung, yaitu kepada gunung, maka gunung itu akan tunduk dan lebur, bukan dari limpahan kehancuran atau kehendak Allah, maksudnya dihancurkan oleh Allah, bukan. Tapi min khasyatillah, gunung itu hancur bukan dihancurkan Allah, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung itu perasaannya lebih tajam dari kita. Kita menerima Al-Quran keseluruhannya, hati manusia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi: ma wasi'ani ardi wala sama'i innama wasi'ani qalbi 'abdi al-mu'min. Tidak akan cukup menampungku langitku dan bumiku, yang mampu menampungku adalah sanubari hamba-hambaku yang beriman. Para salihin, para ulama, para guru-guru kita, para arifillah kita, sungguh cahaya kewibawaan Allah berpijar dalam jiwa mereka, dan pimpinan dari semua mereka Sayyidina Muhammad. Berpijar jiwa dari sanubari sang Nabi, sehingga membawa kita kepada tuntunan terluhur dan termulia, kebahagiaan dan kesejahteraan tertinggi di dunia dan di akhirat dalam kehidupan yang fana dan abadi. Maka sampailah kita di malam hari ini melanjutkan kembali daripada menyiduk satu ciduk demi ciduk, suap demi suap samudra ilmu Rabbani yang disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan dari generasi ke generasi dengan sangat silsilah keguruan yang jelas. Di malam ini kepada Imam Bukhari di dalam sahihnya dan juga kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi alaihi rahmatullah, yang mengambil sanad keguruan dari guru yang banyak, di antaranya dari Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib alaihi rahmatullah. Demikian sanad guru bersambung guru demi guru hingga pemimpin semua guru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi mempunyai banyak murid, bersambung kepada salah satu muridnya yaitu Imam Hamid bin Umar, lantas terus kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya, dan sampai pula kita, maka bersambunglah rantai keguruan kita kepada Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, dan bersambung dengan rantai keguruan itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang malam hari ini sebagaimana intaramal dari guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid, untuk kita membuka dan mempelajari kitab Risalah Jami'ah. Malam hari ini kita, kemarin sudah berapa kali pertemuan, 7 kali pertemuan sudah selesai pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan karena baru mulai itu Risalah Jami'ah Kolosari Bukhari sudah sekian tahun. Ya, kalau Risalah Jami'ah kan baru diperintahkan berapa 1-2 bulan yang lalu. Ya. Malam hari ini kita teruskan kepada kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai kita syarahkan. Malam hari ini saya mewakili para guru-guru kita yang ada di sini untuk sedikit memperjelas tentang makna dari kalimat Alhamdulillah. Hadirin hadirat, kalimat Alhamdulillah secara bahasa atau lughatan adalah as-sana wa syukur. Demikian dijelaskan di dalam banyak kitab, di antaranya Al-Qur'an dan lain-lain. Yaitu pujian secara bahasa. Namun secara urban adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mu'min mun'im aitu kaunuhu mun'iman 'alal 'amid aw ghairihi. Satu perbuatan fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, satu perbuatan yang dibuat untuk mengagungkan yang memberi kenikmatan. Perbuatan itu di sini bisa berupa ucapan Alhamdulillah, bisa berupa ingat di hati saja tanpa ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tanpa berucap. Itu juga perbuatan, bisa berupa tulisan. Maka segala perbuatan itu termasuk ke dalam makna Alhamdulillah, selama maksudnya memuji kepada yang Maha memberi kenikmatan atau kepada memuji kepada yang memberi kenikmatan kepadanya atau kepada selainnya. Jadi nazirat yang dimuliakan Allah maksudnya lebih jelasnya, lebih mudahnya adalah makna kalimat Alhamdulillah itu adalah satu perbuatan untuk memuji, memuliakan yang memberi kenikmatan kepada kita atau kepada orang lain. Kita memujinya kepada kita atau kepada siapapun yang lainnya. Dan kalimat Alhamdulillah tidak pernah dipakai kecuali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya kepada kita. Kebetulan hadis yang kita baca berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu la ahad aghyaru minallah, tiada sesuatu atau seseorang pun atau siapapun yang lebih pencemburu dari Allah. Apa maksud ini? Maksudnya adalah Allah itu maha mencintai kita. Maka ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Kenapa kau berbuat hal yang tidak kusukai, memilih hal yang tidak kusukai dari hal yang kusukai? Ini hadis menunjukkan rahasia cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Rasul besar. Tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah. Apa makna cemburu itu? Cemburu itu kan seseorang mencintai seseorang lainnya, misalnya. Misal, seorang mencintai seorang lainnya, misalnya. Lalu ia lihat orang yang ia cintai mencintai yang seseorang yang selainnya. Muncul kecemburuannya. Hadirin hadirat yang maha pencemburu itu bukan kekasih dengan kekasihnya, tapi Allah kepada hambanya. Sangat mencintai hambanya, cemburu kalau hambanya berbuat dosa. Falidhalika haramul fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Oleh itu begitu diharamkanlah perbuatan dosa, perbuatan hina secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Allah tidak suka kita berbuat hal yang membuat kita jauh dari Allah, jauh dari cintanya, jauh dari kelembutannya. Justru memilih perbuatan hal yang membuat kita semakin dekat kepada kemurkaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba-hambanya. Jika hambanya berbuat dosa, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sirna. Terbukti Allah menyiapkan pengampunan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cinta kepada kita, sudah berbuat makruh sekali cukup diambil oleh Allah, lempar ke neraka. Makruh belum haram. Ini kita terus banyak berbuat dosa, tapi Allah masih izinkan kita terus hidup. Banyak berbuat dosa dengan ucapan, dengan pendengaran, dengan penglihatan dan sebagainya. Kita terus bicara banyak berbuat dosa, Allah tidak membungkam lidah kita untuk kita tidak bisa bicara lagi. Banyak melihat hal-hal atau menghina saudara kita dengan penglihatan, Allah tidak membutakan kita. Apakah Allah biarkan kita berdosa begitu saja? Di hati, Dia maha pencemburu. Sehingga ketika kita memilih kepada selainnya, mencintai lebih kepada selainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan kita darinya. Namun selama kita masih hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus membukakan pintu bagi kita untuk bertobat. Pintu tobat tidak pernah tertutup bagi setiap pendosa. Cahaya Allah selalu memanggil hamba-hambanya untuk selalu mendekat ke hadiratnya. Hadirin hadirat, selanjutnya Wala hadhab ilaihi al-midhah. Ini yang berikat kepada pembahasan kita masalah al-hamd. Yang tidak ada yang lebih menyukai pujian baginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah memuji zat-Nya sendiri. Kalau Allah memuji zat-Nya sendiri, kalau Allah mencintai pujian, karena pujian itu tidak muncul kecuali dari cinta. Allah tidak butuh kepada kita dan pujian kita, tapi Allah Subhanahu wa taala mengundang kita kepada cintanya. Maka Allah sangat gembira kalau kita memujinya. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memuji zat-Nya agar kita memahami Allah sendiri memuji zat-Nya lebih-lebih lagi kita sebagai hamba. Dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah lebih besar kepada kita. Jika taqarraba 'abdi shibran taqarrabtu ilaihi dira'a. Hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta lebih lagi. Demikian hadis qudsi riwayat sahih Bukhari yang barusan kita dengar, di akhir disebutkan wa in atani masyan nataitu harwala. Jika datang hambaku mendekat padaku dengan berjalan, maksudnya perlahan-lahan aku datang padanya dengan bergegas, maksudnya lebih cepat lagi. Kalau cinta pada Allah satu, Allah sepuluh mencintaimu. Setiap satu pahala dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia keagungan cinta Rabbul Alamin Subhanahu wa taala kepada kita yang layak kita pahami. Rahasia cinta ilahi ini samudra terdalam, mutiara berlian termahal di dalam kehidupan kita. Malam ini kita masih dalam keadaan sedih dan berkabung dengan wafatnya ayahanda kita yang sering hadir di sini. Bukan sering, selalu setiap malam Selasa beliau hadir, yaitu Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi Mata'anallahu Fih dari Cawang Atas. Hadir setiap malam Selasa. Kemarin waktu di malam 1 Januari zikir akbar kita di Monas, beliau yang pakai penutup. Maulid malam hari Kamis kemarin, Maulid Akbar, hadir di Monas Kamis itu 12 Rabiul Awal, malamnya terkena stroke semalam bapak. Malam Senin, malam daripada yang sudah masuk ke hari Senin, karena penanggalan Hijriah itu kan masuknya dengan terbenamnya matahari, bukan dengan lewat jam 12 malam. Maka sudah masuk pada Senin, wafatnya di bulan Rabiul Awal, yang juga bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih hadir Kamis kemarin segar bugar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi alhamdulillah Habib Hud, Habib Ali Albar dan para habaib sempat menyolatkan dan memakamkan beliau di depan kediamannya. Insyaallah kita nanti akan berziarah dan melakukan salat langsung insyaallah di makamnya. Juga insyaallah malam ini kita akan melakukan juga nanti salat gaib dipimpin oleh Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Qas, guru kita yang kita cintai, untuk salah seorang daripada ayahanda aktivis Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat kita kenal, yaitu ayahanda dari Haji Hamidi Sanusi, yaitu almarhum Haji Sanusi bin Mawardi. Jadi hadirat juga kita akan melakukan salat gaibnya juga, beliau wafat di Depok, dimakamkan di Depok. untuk juga saudara Muhammad Fikri bin Ahmad bin Zain As-Sagab dari wafat di Bangil, Pasuruan. Ayahnya aktivis Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cabang Denpasar, Bali. Dan juga kita padukan juga dengan Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Habsyi. InsyaAllah nanti salat gaibnya dipimpin oleh guru kita Habib Rud bin Muhammad Bakri. Kita lanjutkan. Saudara-saudariku yang kemuliakan, demikian makna cinta ilahi subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan dunia ini yang merupakan modal kita mencapai kehidupan yang kekal kelak dalam keabadian dan kedekatan dan menikmati cintanya, cintanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi kita dengarkan di dalam qasidah. Bagaimana ketika seseorang mencintai Allah itu dia tidak bisa menahan mulutnya untuk memuji Allah. Maka semoga Allah SWT menyatukan kita dan menjadikan kita di antara mereka yang terus selalu banyak menyebut nama Ya Allah, Ya Allah. Rasulullah SAW bersabda lebih dari 70 riwayat bahwa Alhamdulillah tamla'ul mizan. Lebih dari 70 riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan mizan. Maksudnya dijelaskan di dalam Tirhatul Ahwazi dan lainnya, juga dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Hadis ini dijelaskan dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Ibn Hibban dan lainnya banyak. 70 riwayat lebih. Bahwa alhamdulillah tamla'ul mizan, bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala penuh timbangan amal. Memuji Allah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah. Amal mana yang lebih agung dari amal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam riwayat yang ketiga, ketika syaitan ingin mendekat mengganggu orang yang salat tidak bisa maju-maju, dekat mundur lagi. Disebutkan, ditanya oleh Nabi di zaman itu, kenapa engkau tidak menggodanya? Dia berkata, ini adalah yang sholat, ada yang tidur di sebelahnya. Aku menggoda orang yang sholat, tapi nafas orang yang tidur ini membakarku. Arakatni anfas hadanain. Si tidur ini, nafasnya membakarku, buat aku tidak bisa menggoda orang yang sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat imannya mungkin masih lemah, tapi yang tidur adalah ahli ma'rifatillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda riwayat Sahih Bukhari bahwa syaitan itu lari kalau berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kabur syaitan itu. Kalau mau pasang jalan, kabur. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa ini bukan hanya kepada Sayyidina Umar, tapi banyak para sahabat yang mencapai derajat ini dan para salihin yang sampai setan kabur darinya, lari, tidak mau berhadapan atau berpapasan. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita malah kita yang ngejar-ngejar setan. Ya, bukan setan ngejar kita, kita yang ngejar-ngejar setan. Setan tidak ada, dibikin acara-acara manggil setan. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, yang datang musibah akhirnya. Setan selesai, musibah yang datang sudahnya. Semoga Allah mengangkat seluruh musibah dari kita, dari wilayah kita, musibah yang zahir dan musibah yang batin. Selanjutnya hadirin hadirat, kita lanjutkan lagi bahwa alhamdulillah itu mempunyai rukun. Ya, ruku arkanul hamd lima, yaitu alhamd, orang yang memuji, Al-Mahmud, orang yang zat yang dipuji itu Allah Subhanahu wa taala, Mahmud bihi, dan yang dijadikan alat untuk memuji, apakah lidahnya, apakah hatinya, apakah tulisannya, atau perbuatan kesyukurannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, atau sujud syukur dan lainnya. Yang ketiga adalah Mahmud alaih, yang keempat adalah Mahmud alaih, yaitu yang dipuji karenanya, apakah sebab kenikmatan, apakah sebab anugerah dan lain sebagainya, sehingga berkata Alhamdulillah. Yang kelima, yang terakhir adalah sirah, ucapannya, yaitu ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sudah kita dengar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat Alhamdulillah saja sudah memenuhi timbangan mizan. Dalam salah satu riwayat dijelaskan, sedangkan kalau Alhamdulillah saja sudah begitu, bagaimana dengan La ilaha illallah? Lebih agung lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun kesimpulannya, rahasia kemuliaan-kemuliaan zikir-zikir yang sempurna itu, pasti adanya di situ nama Allah. Pasti ada nama Allahnya. Oleh sebab itu, walaupun kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga akan berupa doa. Kenapa? Karena di situ juga menyebut nama Allah. Allahumma salli ala, itu berupa zikir juga, berupa doa juga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, tadi kita sebut lima hal, saya ulangnya lagi, jangan lupa. Ya, karena yang begini, masalah-masalah seperti ini, masalah fikih, sekarang ini masalah fikih, nanti bakal masuk masalah tauhid, lalu nanti selanjutnya masalah-masalah meradul guluk dan lain sebagainya. Jangan bergerak, dengarnya pelan-pelan, sambil santai. Ya, rukunnya, Alhamdulillah itu ada lima. Jadi, biar kita ketahui, yaitu siapa yang memuji orangnya, misalnya engkau memuji, lalu Al-Hamid Al-Mahmud, dan yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala, Maha Ada, Mahmudun bihi, yaitu yang dipakai untuk memuji itu berupa lisannya, ucapannya. Mahmudun bihi, Mahmud, terus Mahmudun alaih, yaitu pujian untuk apa yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepadanya. Dan yang terakhir adalah sirah, yaitu ucapannya. Sehingga lalu Alhamdulillah ini bukan hanya mempunyai rukun saja, tapi juga mempunyai ahkam. Ahkam Muhammad 4. Taratan ayakuna wajib, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Tuh, ucap Alhamdulillah bisa haram, bisa haram. Kenapa? Setelah berbuat maksiat yang mengucap Alhamdulillah, ya haram. Iya, iya. Setelah mengucap makruh, ucap Alhamdulillah, ya makruh. Tapi tidak ada mubahnya. Hebatnya Alhamdulillah. Kenapa tidak ada mubahnya? Karena mengucap Alhamdulillah pasti ibadah. Tidak mungkin tidak dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada pahalanya. Karena mubah itu diperbuat atau tidak, tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Hadirin hadirat, jadi empat hukumnya. Wajib, bisa wajib seperti di saat kita salat basmalah dalam Fatihah kita, jadi dalam hal-hal yang wajib, lalu dalam hal-hal yang sunnah, lalu hal-hal yang makruh dan hal-hal yang haram, empat hukumnya. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Hukum di dalam Islam itu ada lima. Ya, nanti penjelasannya lah kita teruskan. Ya, ini tadi kalau kebanyakan bahasa Prancisnya Ojo Bluegrat. Ya. Hukumnya 5, hukumnya 4. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita lihat kembali pada makna hadis ini tadi. Pada hadis yang berusaha kita baca, alhamdulillah hadisnya maknanya berpadu dan saling mengikat dengan pembahasan kita, yaitu makna alhamdulillah. Di sini disebutkan falidzalika madahana sahu. Dalam riwayat sahih Muslim, Allah Subhanahu wa taala disebutkan bahwa karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji zat-Nya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Kenapa? Supaya hamba-Nya tahu bahwa akulah yang paling berhak dipuji. Kenapa? Karena akulah yang paling banyak melimpahkan kenikmatan dan Maha mampu memberi kenikmatan pada setiap hamba-Ku di dunia dan di akhirat. Targhiban wa tasyji'an li'ibadihi ay ya'madahu, memberikan semangat dan memberikan dukungan besar kepada hamba-Nya untuk banyak memujinya, agar dengan memujinya itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, itu agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat sahih Muslim, oleh sebab ini Allah ciptakan surga untuk siapa? Untuk yang banyak memujinya. Siapa? Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seluruh ketaatan kita yang didasari cinta kepada Allah adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sempit, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam selesai akan datang, kita mesti dulu selesai makna kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin belum selesai, selesai. Kita lanjut insyaAllah malam terasa yang akan datang. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita seluas-luasnya, mengampuni dosa-dosa kita dan melimpahkan kebahagiaan, keluhuran, kedamaian, ketenangan kepada kita, pada wilayah kita, pada bangsa kita, pada seluruh muslimin muslimat di barat dan timur, dan juga khususnya para guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita, dan jin hadirat yang dimuliakan Allah, juga doa mulia dengan penuh keluhuran untuk saudara kita yang baru tadi memeluk Islam, yaitu saudara Muhammad Nur Salim. Semoga selalu dilimpahi keluhuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi nasihat selanjutnya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil nama-Nya yang Maha Luhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segenap hajat kita dan menjauhkan kita dari musibah. Wa qulu jami'an ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunduk kepada-Mu seluruh hamba-Mu kelak di yaumul qiyamah. Kullu man fis samawati wa man fil ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Wa kulluhum atihi yaumul qiyamati farda. Ya Allah, ya Allah, segala yang ada di langit dan bumi akan datang padaku sebagai hamba. Aku sudah mengetahui seluruh jumlah mereka. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda, dengan perhitungan yang multi sempurna. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka, yaitu di antaranya kita, akan mendatangi Allah dalam sendiri-sendiri. Ya Allah, ya Allah, jauhkan musibah dunia dan akhirat. Siapa yang mampu menjauhkannya selainmu? Ya Allah, ya Allah, panjangkan usia kami dalam rahmat dan afiat, dan wafatkan kami kelak dalam puncak keluhuran husnul khatimah, dan bangkitkan kami kelak dengan pemimpin seluruh hamba yang bertakwa, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan kami asyik memujimu, maka jadilah kami hamba yang terpuji dengan kehendakmu, terpuji di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mencintai seorang hamba, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai bulan. Maka Jibril pun diperintahkan untuk mencintainya, fa'ahbidhu, cintai dia. Maka Jibril turun ke angkasa raya, lalu ia berseru, wahai penduduk angkasa raya jagat semesta, Allah telah mencintai si bulan bin bulan, cintailah dia. Maka seluruh alam semesta mengenalnya, mengenal namanya. Itulah yang Allah siapkan bagi mereka yang banyak mengingatnya. Ya Allah, wa in dzakarani bi nafsihi dzakartuhu bi nafsi, wa in dzakarani bi mala'in dzakartuhu bi mala'in khairun minhum. Jika hamba-hambaku mengingatku dalam kesendirian, aku mengingat mereka dalam kesendirianku. Jika hamba-Ku mengingatku dalam keramaian seperti ini, maka aku mengingat mereka dalam keramaian yang lebih lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا ولا نموت ولا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين.